Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ma ba'd, indak ya Aba Talhah, pembagian isim dilihat dari sisi berubah dan tidaknya pada akhir sebuah kata dibagi berapa bagian? Dibagi dua bagian. Yang pertama mabni, yang kedua mu'rab. Nah, apa yang dimaksud dengan mabni abadani? Naib, tetap akhir sebuah kata dalam satu keadaan, tidak bisa berubah. Mabni. Seperti apa contohnya isim yang mabni abanajiyah? Contohnya hadza. Hadza termasuk isim mabni. Tidak bisa berubah dia. Ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza. Nah, tetap dibacanya hadza. Seperti anta, nahnu, ana, hum, huwa, itu semuanya apa? Mabni. Nanti ada isim-isim yang mabni. Enam, setelah selesai dari isim yang mu'rab. Yang kedua, isim mu'rab. Apa yang dimaksud dengan isim mu'rab? Aba Ghassan. Enam, isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Enam, seperti apa contohnya isim mu'rab? Aba Ali. Waladun. Coba buktikan waladun ini isim mu'rab, bisa berubah harokat akhirnya. Naam, Aba Saudah. Ra'aitu. Naam, ra'aitu waladan. Naam, mansub waladan, karena sebagai objek yang dilihat. Contoh yang lain, waladan menjadi apa? Aba Ramdhani. Marartu biwaladin. Marartu biwaladin. Saya berpapasan bertemu dengan seorang anak. Nah, berarti waladun memang kata yang mu'rab. Barakallahu fikum. Indak ya Basiyah, datangkan contoh isim mufrad yang marfu. Rajulun, apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Datangkan isim musanna yang marfu. Aba Zuhair. Ja'a Muhammadani. Mana isim musanna yang marfu? Muhammadani. Apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa dengan alif? Kenapa dengan alif tanda rafa'nya? Isim musanna. Nah, isim musanna. Datangkan isim mufrad yang mansub. Ihsan. Waladin mansub waladin waladan. Nah, waladan apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah tanda nasabnya? Karena isim mufrad. Nah, janganlah terbalik lagi ya, marfu mansub majrurnya. Coba datangkan jama mudzakkar salim yang marfu, Aba Abdirazzaq. Apa? Kafiruna. Apa tanda rafanya? Waw. Kenapa dengan waw? Jama mudzakkar salim. Datangkan isim musanna yang mansub, Aba Yazid. Apa? Waladani. Mansub. Mansub. Naam. Aba Hakim, isim datangkan isim musanna yang mansub. Waladaini, apa tanda nasabnya? Ya. Kenapa dengan ya tanda nasabnya? Isim musanna. Coba datangkan jama mudzakkar salim yang mansub, Anas. Kafirina, apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Coba datangkan isim musanna yang majrur, Aba Nabil. Waladaini, apa tanda majrurnya? Ya, kenapa dengan ya? Isim musanna. Coba datangkan isim mufrad yang mansub, Hanzalah. Baitun. Baitan. Hasanta. Baitan, apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Naam. Nabil, datangkan isim mufrad yang majrur. Saririn. Nah, apa tanda majrurnya? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Isim mufrad. Datangkan jama mudzakkar salim yang majrur, Aba Hudzaifah. Khalidina, apa tanda majrurnya? Alia, kenapa dengan ya? Untuk membedakan antara majrur dan mansub, ketika musanna dan jama, maka majrurnya harus diberi huruf jar. Seperti lil kafirina, bimu'minina. Naam, ya. Itu ya. Alal munafikina. Naam. Terus pakai apa? Huruf jar untuk membedakan antara mansub dan majrur ketika musanna atau jama. Kenapa? Karena sama bacaannya antara mansub dan majrur, kecuali harus ada amilnya, huruf jarnya. Barakallah. Naam, kita lanjut. Yang keempat dari isim-isim mu'rab adalah jam'ul mu'annathis salim. Jam'ul mu'amdaib mu'annathis salim. Nah, jama' mu'annath salim. Apa yang dimaksud dengan jama' mu'annathis salim, Aba Atifah? Lebih dari berapa? Nah, jama yang menunjukkan lebih dari dua wanita dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Tambahannya apa? Alif dan ta tambahannya. Nah, sebuah jama yang menunjukkan lebih dari dua wanita. Nah, barakallahu fikum, dengan ada tambahan di akhirnya alif dan ta. Ada yang lebih ringkas mengartikan jama mudzakkar salim, muannats salim dengan kalimat apa? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Sebuah kata yang dibentuk jama dengan tambahan alif dan ta. Sama. Coba lihat jama muannats salim yang marfu'. Al-misal contohnya adalah muslimatun, beberapa wanita muslimah. Al-alamah tanda marfunya apa? Dhammatun adalah dhammah. Kira-kira seperti tanda rafa apa dhammah? Seperti apa? Seperti isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad juga tanda rafanya dhammah. Ini jama muannatsi salim juga tanda rafanya dhammah. Naam. Yang mansub, jama muannatsi salim yang mansub. Naam. Contohnya taib al-misal contohnya adalah muslimatin. Al-alamah tanda daripada mansubnya adalah al-kasrah. Nam kasratun adalah kasrah. Ya. Tanda mansub jama' muannatsis salim adalah kasrah. Nam. Muslimatin. Ada kasrahnya. Yang majrur, jama muannatsis salim yang majrur. Al-misal contohnya muslimatin, sama seperti apa? Mansubnya. Iya. Sama seperti mansubnya. Al-alamah tandanya apa? Kasratun adalah kasrah. Jadi sama seperti tadi untuk membedakan antara mansub dan majrur pada jama muannatsis salim, maka ketika majrur didahului huruf apa? Huruf jar. Naam. Marartu bil muslimati. Ya. Marartu bil muslimati. Saya berpapasan dengan wanita-wanita muslimah. Naam. Lanjut. Jam'ut taksir. Apa yang dimaksud dengan jam'ut taksir? Aba Azizah. Naam. Jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Jam'ut taksir. Naam. Jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Berbeda dengan jama muzakkar salim, dengan jama muannatsi salim. Mufradnya tidak berubah. Adapun jama taksir adalah jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Naam. Contoh jama muzaib jama taksir yang marfu. Di sini contohnya apa? Al-misal. Auladun. Beberapa anak laki-laki. Apa auladun? Beberapa anak laki-laki. Auladun ini contoh jamu taksir yang marfu. Al-alamah tanda marfunya apa? Dhammatun adalah dhammah. Kira-kira sudah berapa isim mu'rab yang tanda marfunya dhammah? Sudah tiga. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jama muannatsis salim, yang ketiga jamu taksir. Naam, jamhu taksir. Jamhu taksir yang mansub. Jamhu taksir yang mansub. Naam. Al-misal, contohnya. Auladan. Beberapa anak laki-laki. Baik, al-alamah tanda mansubnya apa? Fathatun adalah fathah. Kira-kira tanda mansub ditandai dengan fathah sudah berapa isim dari isim mu'rab? Dua. Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, jamu taksir. Sama fathah. Kalau sama gampang apalnya nanti. Marfunya sama dhammah, isim mufrad, ya. Mansubnya juga sama fathah. Yang majrur sekarang, jamak taksir yang majrur. Al-misal contohnya adalah auladin. Al-alamah tandanya adalah kasratun kasrah. Jadi kesimpulannya jamak taksir marfu ditandai dengan dhammah, mansub ditandai dengan fathah, majrur ditandai dengan kasrah. Kira-kira sama persis dengan tanda apa? Isim mufrad. Ya. Sama persis isim mufrad dengan jamu taksir, tanda-tandanya sama. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Nah, ini sama, mudah ya. Nah. Dan dhamma, fathah, kasrah merupakan tanda asli. Tanda yang asal. Enam. Harokat dengan harokat. Adapun tanda ropa, tanda mansub dengan huruf, itu merupakan farak cabang. Enam. Gantian. Barakallahu fikum. Yang keenam. Al-asma'ul khamsah. Apa yang dimaksud dengan asma'ul khamsah, Aba Umar? Isim yang lima, sebutkan isim yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini namanya apa? Asma'ul khamsah. Naam, asma'ul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Mari kita lihat asma'ul khamsah dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan marfu. Al-misal, contohnya. Asmaul Hamsah yang marfu adalah apa? Abuka. Nah. Apa tanda marfunya? Al-alamah al-wawu. Tanda marfunya dari Asmaul Hamsah adalah al-wawu. Wawu. Abuka. Jadi jangan salah bacanya. Kalau baca pendek enggak nampak tanda rofanya. Abuka, bukan. Abuka. Nah, barakallahu fikum. Asmaul Hamsah, isim-isim yang lima. Nah, yang pertama apa? Abuka. Yang kedua, akhuka. Yang ketiga, hamuka. Yang keempat, fuka. Yang kelima, zumalin. Nah, halaman berapa itu? Sudah lewat? Nah, halaman 9, cetakan baru. Yang kedua, mansubun. Asmaul Hamsah yang mansub. Asmaul Hamsah yang mansub. Apa contohnya di sini? Al-misal, abaka. Iya. Ketika marfu ada wawunya, abuka. Wawunya sebagai tanda rofanya. Sekarang yang mansub, wawunya berubah menjadi alif. Abaka. Al-alamah. Apa tanda mansubnya? Al-alifu adalah alif. Berarti, tanda mansubnya asma'ul khamsah adalah alif. Nah. Yang majrur, asmaul hamsah yang majrur. Contohnya Nah, al-misal adalah abika. Bapakmu sama. Abuka, abaka, abika artinya bapakmu. Tapi keadaannya berbeda-beda. Abika asmaul homsah dalam keadaan majrur. Al-alamah, apa tanda majrurnya? Al-ya'u, yaitu ya. Nah, kesimpulannya. Asmaul homsah. Nah, ketika marfu ditandai dengan waw. Ketika mansub ditandai dengan alif. Ketika majrur ditandai dengan ya. Itulah i'rab asma'ul khamsah. Naam. Baik, kita tes dari nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jama' manasi salim, jama' taksir asma'ul khamsah. Naam. Ada sebuah kata. Enam. Qulubuhum. Qulubuhum. Enam. Qulubuhum. Berapa kata qulubuhum? Dua kata. Yang pertama, qulubun. Yang kedua, hum. Kata yang pertama, kulubun atau kulubuhum, nam. Isim apakah dia? Dalam keadaan apakah dia? Apa tandanya? Dan kenapa? Nam. Naam, Aba Ramdhani. Qulubun isim marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Hah? Kenapa dengan dhammah tanda marfu'nya? Nah, bukan isim mufrad ya. Qulubuhum, hati-hati mereka. Jama' muannas, jama' muannas harus ada alif dan ta'nya. Muslimatun. Mudzakkar salim harus ada waw dan nunnya. Di sini enggak ada nunnya. Bukan wawnya bukan qulubu. Nah, kalau jamak mudzakkar salim muslimuna, ya. Ini qulubuhum. Naam. Ihsan. Apa? Jamak taksir. Apa mufradnya? Mufradnya apa? Qalbun, qalbani, qulubun, jantung. Nah, ya. Barakallahu fikum. Berarti apa? Qulubuhum, qulubu marfu. Tanda rupanya apa? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena jama taksir. Ya, karena jama taksir. Ada kalimat nan. Ada kalimat akhoka. Akhoka. Nan. Ana Wahyu. Akhoka marfu mansub majrur. Hah? Isim yang mansub. Apa tanda nasabnya? Alif. Kenapa dengan alif tanda nasabnya? Karena dia asma'ul khamsah. Ahsanta. Naam. Ada kalimat jannatun tajri. Jannatun. Apa Thalhah? Marfu, mansub, majrur. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena jamak mana? Karena dia jamak muannatsis salim. Naam. Ada kalimat zi malin, pemilik harta. Zi malin. Marfu, mansub, majrur. Darman. Majrur. Apa tanda majrurnya? Zi malin. Apa tanda majrurnya? Tidak bisa dilihat. Nah, Abbas, Abbas. Apa tanda majrurnya zi malin? Ya. Nah, kenapa dengan ya tanda majrurnya Abbas? Asma'ul khamsah. Karena dia asma'ul khamsah. Nah, karena asma'ul khamsah, marfu dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya tandanya. Zi malin dari kalimat apa? Zu malin. Nah. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin harus betul dihafal. Isim yang lima ini. Cuma lima. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, ini yang baru ini. Nah. Yang ketujuh dari isim mu'rab adalah ismul maksur. Ismul maksur. Apa yang maksud dengan isim maksur? Apa nama Asia? Isim yang huruf akhirnya alif lazima dan harokat enam dan harokat huruf sebelum akhir adalah fathah. Isim maksur. Isim yang diakhiri oleh alif lazimah, huruf yang terakhir huruf sebelum akhir berharokat fathah. Ini isim maksur. Naam. Isim maksur. Contohnya seperti apa Bu Yazid? Isim maksur. Al-Mustafa. Naam. Coba lihat di sini. Isim maksur isim yang diakhiri oleh alif lazimah sebelum huruf sebelum akhir harakat fathah yang dalam keadaan marfu'. Al-Mithal contohnya adalah Al-Fata. Apa arti Al-Fata Abu Nabil? Al-Fata, apa artinya? Lupa. Nabil. Pemuda. Nah. Al-Fata artinya pemuda. Nah. Huruf sebelum akhir Al-Fata apa huruf sebelum huruf terakhir apa Al-Fata? Alif maksu maksurah. Ini yang disebut alif maksurah, alif lazimah. Ini alif maksurah. Huruf sebelum akhir apa? Ta. Apa harokatnya? Fathah. Itulah dia isi maksur. Seperti Musa, Isa, Mustafa. Itu semua isi maksur. Di sini contohkan isim maksur yang marfu adalah Al-Fatah. Nah. Apa huruf terakhirnya Al-Fatah? alif. Ya. Sekarang al-alamah, tanda daripada marfu isim maksur adalah apa? Dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Apa arti dhammah muqaddarah? Dhammah yang ditakdirkan. Coba lihat al-fata. Huruf terakhir apa? Alif. Ada harokatnya atau tidak? Tidak ada. Nah. Maka ketika di situ harokatnya tidak ada, ketika marfu maka disebut dhammah yang ditakdirkan. Yang diperkirakan ada di situ. Ya. Dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, yang ditakdirkan, disembunyikan. Nah. Kenapa disembunyikan, tidak dinampakkan? Karena ta'adzur. Uzur untuk nampakkan. Al-fatayu enggak ada. Uzur. Ya. Al-fatayu. Enggak ada. Uzur untuk disembunyikan. Untuk dinampakkan. Maka kita katakan tandanya ketika marfu dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan ada. Dhammah yang dikira-kirakan ada di situ. Yang disembunyikan dhammahnya. Nah, kenapa disembunyikan? Karena uzur untuk nampak. Nah. Enggak ada orang mengatakan fatayu. Nah. Yang mansub, isi maksur yang mansub. Al misal contohnya juga sama. Al fata. Bacaannya sama, tetapi tandanya beda. Apa tandanya? Al alamah fathatun muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan. Fathah yang disembunyikan. Fathah yang ditakdirkan ada di situ. Tetapi tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Tadi tidak dinampakkan karena uzur. Berhalangan. Nah. Yang majrur. Nah, yang majrur. Contohnya al-fata juga. Bacaannya al-fata. Tidak ada bedanya ketika marfu bacaannya al-fata, ketika mansub bacaannya al-fata, ketika majrur juga sama bacaannya al-fata. Tetapi tandanya berbeda. Ketika marfu dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Ketika mansub fathah muqaddarah, fathah yang disembunyikan. Ketika majrur kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan. Jadi enggak boleh takut salah baca kalau isi maksur ya. Iya. Enggak akan salah kalau baca isi maksur karena bunyinya sama. Marfu al-fata, mansub juga al-fata, majrur juga al-fata. Iya. Tetapi harus ingatan tandanya. Tandanya berbeda. Marfu kembali kepada tanda rofa itu dhammah. Mansub kembali kepada tanda nasab yaitu fathah. Dan majrur kembali kepada tanda majrur yaitu kasrah. Namun dhamma fathah kasrahnya ditakdirkan yang diberi nama muqaddarah. Barakallahu fikum. Dua lagi. Jadi al-fata asim maksur berarti paling paling gampang bacanya ya. Nah, cuman mengingatkan tanda. Enam. Yang ke-8. Ismul mangkus. Isim mangkus. Apa yang dimaksud dengan isim mangkus? Enam. Aba Nabil. Nah, isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Nah, huruf sebelum akhir berharokat kasrah. Naam. Ya. Berharakat kasrah. Seperti ad-da'i, da'i. Seorang da'i, penyeru. Huruf akhirnya iya. Huruf sebelum akhir berharokat kas. Kasroh. Ad-da'i. Di sini yang marfu dicontohkan. Al-misal. Al-qadi. Hakim. Coba lihat Al-Qadi. Apa huruf akhirnya? Ya. Seharusnya ada titiknya itu. Ya. Nah. Huruf sebelum akhir apa? Dod. Apa harokatnya? Kasroh. Itulah isim mangkus. Al-alamah ketika marfu. Tanda rofaknya adalah. Dhammatun muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Dhammah yang disembunyikan. Ketika mansub. Al-misal contoh isim mangkus yang mansub juga lihat. Al-Qadiyah. Kalau Al-Qadi salah. Al-Qadiyah. Ya. Yang tulisan Al-Qadi salah. Harus dipatahkan. Al-Qadiyah. Al-alamah. Tanda daripada mansubnya isim mangkus adalah fathatun. Fathah. Zahirah atau muqaddarah? Zahirah. Nampak dia. Al-Qadiyah. Iya gak? Nampak. Nah. Ini ingat. Yang marfu, yang muqaddarah. Ketika mansub dia zahirah fathahnya. Keadaan yang terakhir dari isim mangkus adalah majrur. Al-misal contohnya adalah al-qadi. Sama seperti bacaan marfu'nya. Apa tanda daripada majrurnya? Kasratun muqaddaratun. Kasrah muqaddarah. Nah. Kesimpulannya. Isim mangkus. Marfu dengan dhammah muqaddarah. Mansub dengan fathah. Zahirah. Majrur dengan kasrah muqaddarah. Yang zahirah hanya dalam keadaan apa? Mansub. Nah. Seperti ja'al qadi. Ra'aitul qadiya. Marartu bil qadi. Begitu. Ya. Nah. Yang terakhir ismul ladzi la yansarif. Apa yang dimaksud dengan ismul ladzi la yansarif abahu zaifah? Isim yang tidak menerima tanwin. Itu ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin. Nah. Contohnya yang marfu al-misal Aisyatu. Aisyah. Nah. Enggak boleh Aisyatun. Ya, enggak boleh Aisyatun. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansarif. Isim tidak boleh menerima tanwin. Al-alamah tandanya, tanda marfunya adalah dhammatun adalah dhammah. Nah. Ya. Yang mansub. Aisyata. Ya, Aisyata. Contohnya. Al-alamah tanda mansubnya apa? Fathatun adalah fathah. Enggak boleh Aisyatan. Ya. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansarif isim yang tidak menerima tanwin. Contoh yang majrur. Aisyata. Nah. Ya. Bukan Aisyati. Tetapi apa? Aisyata. Kalau begitu apa tanda majrurnya ismul ladzi la yansarif? Fathatun adalah fathah. Nah. Jadi ismul ladzi la yansarif bacaannya dua saja. tu dan ta. Ya. Enggak ada ti. Apalagi yang bacanya dua? Jama mu'an. Mu'anasi salim. Atun atin. Nah. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Qalbu mufrad. Jamaknya kulubun. Qalbun qalbani kulubun. Ya. Jamak taksir. Qalbu mufrad. Nah, tapi kulub jamak taksir. Naam. Yang apa? Zumalin. Naam, zunya. Bisa. Naam, zu ilmin. Pemilik ilmu. Zu fadlin. Pemilik kemuliaan. Yang dihukumi asmaul husna misalnya apa? Zunya. Nah. Apa? Khusus nama-nama. Ada nama kota seperti Makkah, Madinah. Naam, ada itu. Kalau benda-benda, naam. Hanya dari sigha mutajim seperti apa? Masajid, dafatir. Nah, itu dia. Dafatir, buku-buku tulis. Itu dia. Tobashir. Nah, tobashir, nah, mufrad. Nah, ya. Makatib, makaid. Nah, itu benda-benda ada juga. Nah, nanti ada rinciannya setelah ini. Besok lusa. Nama orang yang ada taknya. Baik nama laki atau nama perempuan. Nah. Ada di sini setelah ini latihan. Coba lihat. Udhkuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kullin minha. Sebutkan mana yang marfu', mana yang mansub, mana yang majrur, dan apa tanda dari setiap masing-masingnya. Naam. Latihan secara umum. Zalimuna. Abali marfu mansub majrur zalimuna marfu apa tanda marfunya waw kenapa dengan waw zama mujaka muzakkar salim santa yaumin aba asiyah marfu mansub majrur majrur apa tanda majrurnya kenapa dengan kasrah isim mufrad ahsanta Lailatun Aba Zuhair marfu mansub majrur marfu apa tanda marfunya dhamma kenapa dengan dhamma kenapa dengan dhamma tanda marfunya Lailatun isim apa dia Aba Zuhair apakah dia jama taksir, apa asmaul homsah, apakah dia si maksur, si mangkus. Jama taksir, Lailatun. Apa artinya Lailatun? Malam. Iya, senam. Isim mufrad. Sebuah malam, satu malam. Isim mufrad. Naam. Aba Talhah. Abi Hurairata marfu mansub majrur mansub apa tanda nasab ha ha majrur apa tanda majrurnya mana kasrah yang mana ya <tuh-tuh>. Mansub, apa tanda nasabnya? Mana fathahnya? Ini Abi Hurairah ada berapa kata? Dua kata. Yang pertama Abi, yang kedua Hurairah. Yang menjadi pertanyaan oleh yang dimaksud oleh penulis yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Apa berarti? Abinya yang ditanyakan. Iya. Apa abi mansub, marfu mansub, majrur? Majrur apa tanda majrurnya? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Surazilah ya, sorry. Abi. Belum ke Hurairahnya, baru abinya saja. Wahyu. Abi Hurairah marfu mansub majrur. Majrur, apa tanda majrurnya? Ya, kenapa dengan ya? Asmaul khamsah dia. Ya. Asmaul khamsah. Jadi dari abika, akhika. Nah. Jadi abinya yang dipertanyakan. Zulumatun abadani marfu mansub majrur. Marfu, tanda marfunya apa? Tambah tanda marfunya alif. Nah. Dhamma, kenapa dengan dhamma? Naam, zulumatun. Lain jama mu'annath salim. Naam, aba najiyah bimu'minina. Marfu mansub majrur. Majrur, tanda majrurnya. Ya, kenapa dengan ya tanda majrurnya? Jama muzakkar salim. Kenapa majrur? Didahului huruf jar. Ada huruf jarnya bi. Ah, santai. Qulubihim. Nasrul. Majrur. Tanda majrurnya? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Jama taksir asanta. Anfusahum abazizah marfu mansub majrur. Hah? Apa? Mansub, tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Jama taksir. Naf, jadi nafsun. Mufradnya nafsun. Nafsani anfus. Tijaratuhum. Marwazi. Marfu mansub majrur. Mansub. Tanda mansubnya apa? Hah? Mana fathahnya? Tijaratuhum. Nah, Maba Marwazi berapa kata tijaratuhum? Dua pertama. Tijarah yang kedua. Hah? Hum. Yang ditanyakan yang mana? Kata pertama atau kedua? Tijaratuhum. Yang ditanya yang kata pertama atau kata yang kedua? Pertama. Marfu mansub majrur. Mansub. Tanda nasabnya? Apa fathahnya mana? Tijarah. Marfu. Apa tanda marfunya? Dhamma. Tijaratu. Nah. Ainaini. Faharis. Aba Ghassan. marfu' mansub majrur ainaini. Mansub, apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya tanda nasabnya? Isim mutsanna, ahsanta. Bil huda. Aba sauda, marfu mansub majrur. Majrur, apa tanda majrurnya? Kasrah muqaddarah. Kenapa dengan kasrah muqaddarah? Isim maksur. Santa. Lil kafirina. Aba Ramdhani, marfu mansub majrur. Apa? Majrur, tanda majrurnya. Ya, kenapa dengan ya? Kenapa dengan ya tanda majrurnya? Jama' mudzakkar salim. Kenapa majrur? Dimasuki huruf jar. Jannatani. Kebelakang, kebelakang. Gosan, jannatani. Marfu mansub majrur. Hah? Marfu, apa tanda rafanya? Alif, kenapa dengan alif? Isim musanna, santa. Wal hijaratu, alwi, marfu mansub majrur. Tanda rafanya, kenapa dengan dhamma? Isim mufrad, hijarah, bebatuan. Isim mufrad. Abu Talibin. Ihsan, marfu mansub majrur. Abu Talibin. Marfu, tanda rafanya? Waw, kenapa dengan waw? Asma'ul khamsah. Abu Razak, lil qadhi. Majrur, apa tanda majrurnya? Kasrah muqaddarah, hasanta. Kenapa dengan kasrah muqaddarah tanda majrurnya? Karena isim, isim mangkus. Nah, dha ilmin Aba Yazid, marfu mansub majrur. Apa? Mansub, tanda nasabnya apa? Alif, kenapa dengan alif? Asma'ul khamsah. An Aisyata Aba Hakim. Marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa? Naam, kenapa majrur? Dimasukkan huruf jar. Apa tanda majrurnya? Kenapa dengan fathah? Ismul ladzi la yansarif. Ahsanta. Naam, intahaina. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Thank you.